Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Amma ba'd. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Durusul Muhimmah karya Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, yang disyarah oleh Syekh Al-Fadhil Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kita sudah masuk ke pembahasan tentang anjuran untuk berhias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Qala rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Ibn Baz, at-tahalli bil akhlaq al-mashru'a li kulli muslim, berhias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia bagi setiap muslim dan muslimah. Wa minha sidq, ini beliau berikan contoh, beberapa contoh tentang akhlak yang mulia, di antaranya as-sidq, yaitu kejujuran, termasuk di dalamnya keikhlasan. As-sidqu min a'zami al-akhlaq islamiyah adalla ala fadlil muslim sadiq fi islamihi. Kejujuran termasuk akhlak yang paling mulia, yang menunjukkan derajat seorang muslim yang jujur di dalam keislamannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu rajulu yasduku wa yataharrat sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Rasulullah SAW berpesan, hendaklah kalian jujur dalam setiap perkara, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada sorga. Senantiasa seseorang berusaha untuk jujur, jujur dan terus berusaha untuk jujur, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala catat di sisinya menjadi seorang yang siddiq. Wa azamu siddiq fi sya'nan wa lahu makanatan, dan kejujuran yang paling tinggi derajatnya, as-sidqu ma Allah, itu jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatannya, dalam kesehariannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi, dan dari sebagian kaum mukminin ada orang-orang yang mereka jujur atas apa yang mereka telah ikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu shadiqan ma Allah fi tauhidihi wa imanihi wa ta'budihi wa taqarrubi ila Allah taala, sehingga dia jujur di dalam tauhidnya, di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tatkala dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya imannya, tauhidnya, ibadahnya jujur murni karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramallahu alaihil jannah." Tidaklah seseorang bersaksi penuh dengan keyakinan bahwasanya tiada zat yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, jujur dari dalam hatinya, jujur dari dalam hatinya, tidak terpaksa, tidak ada kedustaan, akan tapi penuh dengan keikhlasan dan kejujuran, illa haramallahu alal jan alal nar, illa haramallahu alaihin nar, niscaya Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya neraka jahanam. Artinya tidak akan Allah masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Fala ilaha illallah allati ya azamu syabil iman wa arfa'u mabanil islam wa la takunu maqbula illa bisidqi ma Allah. Dan derajat tertinggi daripada cabang-cabang keimanan adalah la ilaha illallah. Bangunan yang tertinggi dalam Islam, pondasi Islam, kemudian derajat yang tertinggi di dalam Islam adalah la ilaha illallah. Tidak akan diterima oleh Allah SWT kecuali dengan kejujuran, kecuali dengan kejujuran, tiada kedustaan. Sidqan min qalbihi, kata Rasulullah SAW. Huwa sidq, hakikat sidq, hakikat jujur, huwa muwatta'atul qalbi lil lisan bihaitu yakunu ma yaqulul mar'u bil lisani muwafiqan li qalbihi. As-sidq, hakikat jujur yang dimaksud di sini adalah serasinya, selarasnya, samanya antara hati dan lisan, sehingga apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan itu sama dengan apa yang ada di hatinya. Tatkala hatinya mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tatkala lisannya mengatakan demikian, maka hatinya pun mengatakan demikian. Tidak ada perbedaan. Berbeda dengan orang-orang munafikin, hatinya menyembunyikan kekufuran tapi lisannya menampakkan keimanan. Amma idza ikhtalafa adh-dhahir wal batin wasir wal alan fa hadza huwa an-nifaq. Dan kebalikannya, tatkala bertampil beda antara lahir dan batinnya, lisannya dan hatinya tampil beda, maka ini adalah nifaq, kemunafikan. Wa qad yakunu nifaqan akbar, dan bisa jadi nifaqnya nifaq akbar yang mengeluarkan dia daripada keislaman, yang mengantarkan dia kepada kekafiran, dan yang membuat dia kekal di dalam neraka jahanam, di neraka jahanam yang paling bawah, yang lebih dahsyat daripada orang-orang kafir. Wa qad yakunu nifaqan asghar, bisa jadi nifaqnya nifaq yang asghar, nifaq yang besar maupun yang kecil. Bihasbi hadzal ikhtilaf bainadh dhahir wal batin, tergantung perbedaannya antara lahir dan batinnya. Fa idza kana yudhhirul iman wa yusirul kufur bir rahmat fa hadzal nifaq akbar, apabila dia menampakkan keimanan akan tapi menyembunyikan kekafiran dengan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hadzal nifaq akbar, ini nifaq yang akbar, yang mengeluarkan daripada keislaman, yang mengeluarkan derajat keimanan, dari derajat keimanan. Ama idza kana yudhiru as-sidqa ay yudhiru al-wafa wa yubtinu al-kadhib wa yubtinu al-khiyana fa hadha min al-asghar an-nifaq al-amali. Adapun ada nifaq yang bentuknya misalnya tampaknya dia jujur, dia menampakkan kejujuran, dia menampakkan dia menunaikan amanat, padahal dia dusta, padahal dia berkhianat. Ini nifak asghar, nifak amalnya yang nifak, tidak mengeluarkan dia dari keislaman dan keimanan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiq tharasun idha haddatha kadab wa idha wa'ada akhlab wa idha tumina khan. Tanda-tanda kemunafikan, maksudnya nifak amali, apabila dia berkata, bercakap, dia dusta. Apabila dia berjanji, dia ingkari janjinya. Dan apabila dia diberikan amanat, maka dia berkhianat. Ya, wa idza kana al-kadzib min ayatin nifaq. Apabila dusta adalah salah satu tanda-tanda kemunafikan. Fa inna as-sidqa min ayatil iman. Demikian juga sebaliknya, kejujuran, as-sidq, itu tanda-tanda keimanan. Fal wajib al-muslim ay yakuna shadiqan. Maka suatu perkara yang wajib bagi seorang mukmin, seorang muslim, hendaklah dia shadiq, hendaklah dia jujur. Wa yakuna sidqu sifata wa zinata wa hayliyata. Hendaklah kejujuran bagi seorang muslim merupakan sifatnya, merupakan perhiasannya, merupakan ciri-cirinya. Liyafuza bimau'idil ta'ala alladhi tabaraka ta'ala alladhi adda li ibadi shadiqin. Supaya dia mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang jujur. Ya. Kemudian qala rahimahullah wal amanah. Kemudian salah satu akhlak yang mulia adalah amanah. Menunaikan amanah. Wal amanah sya'nu fi dinillahi 'adzim. Amanah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala derajatnya tinggi sekali. Arra Allah Subhanahu wa taala 'ala samawati wal ard fa ashfaqat min hamliha. Amanah ini Allah tawarkan kepada langit-langit dan seisinya serta bumi, fa ashfaqat min hamliha. Mereka enggan, khawatir untuk memenuhi amanah tersebut. Khawatir tidak sanggup menunaikan amanah tersebut. Li'idhamil amanah wa idhami syaniha. Karena betapa tingginya derajat amanah ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 72, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanah terhadap langit-langit dan bumi serta gunung-gunung, akan tetapi mereka menolak, mereka enggan untuk memikul amanah tersebut, mereka khawatir dan sekonyong-konyong manusia berusaha untuk menerima, mengemban amanah tersebut, padahal manusia adalah makhluk yang penuh dengan kezaliman dan kebodohan. Biasanya seperti itu. Manusia yang kita lihat, manusia yang buru-buru menerima suatu amanat, biasanya dia identik dengan kezaliman dan kebodohan. Tapi orang yang mengerti hakikat amanah, biasanya mereka tidak serta-merta menerima amanah tersebut. Wal amanah bimaknaha al-am tanawur din kullahu. Amanah sebenarnya dengan makna yang luas itu mencakup agama Islam secara keseluruhan. Kenapa? Lianna Allah Subhanahu wa taala khalaqal ibad liya'buduhu. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya saja. Allah adakan makhluk untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wahadihi amanah. Amanah yang seperti ini melazimkan setiap manusia untuk menjaganya, melazimkan setiap manusia untuk memperhatikannya. Wannasu bidzalika inqasamu ila aqsamin thalathah. Dan manusia terhadap amanah itu terbagi menjadi tiga macam. Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 73 selanjutnya. Allah beriman, liu'adziballahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-musyrikina wal-musyrikati wa yatuballahu 'ala al-mu'minina wal-mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama, qismun idda'a hifdzal amana fil dhahir lakinna batinahu kharabun tababun wa huwa al-munafiq. Kelompok yang pertama Allah sebutkan munafik. Mereka mengaku mereka siap menerima amanah. Mereka sanggup mengemban amanah secara lahirnya, tapi batinnya penuh dengan kerusakan dan kemunafikan. Ya, kita lihat bagaimana orang-orang munafik. Kami Islam. Islam kami seperti ini. Islam kami adalah Islam yang paling benar, bukan Islamnya orang-orang yang fanatik tersebut. Bukan Islamnya seperti Islamnya Salafus Saleh, Islam yang kuno. Ya, Islam kami Islam yang modern dan lain sebagainya. Ya, kita lihat seakan-akan mereka adalah orang yang paling membawa kebaikan. Ini Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas subha. Ya. Ala innahum subha walakin la yashun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan terkala dikatakan kepada orang-orang munafik, ini dari masa ke masa sama lagunya. Dari masa ke masa. Kalau ini sekiranya munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi di zaman sekarang dan setelahnya. Terkala dikatakan kepada orang-orang munafik, aminu, berimanlah, berislamlah sebagaimana iman dan islamnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama amanan nas. An-nas maksudnya Rasulullah dan para sahabatnya. Apa kata orang-orang munafik? Qalu anu'minu kama amanus sufaha? Apakah kami beriman, berislam sebagaimana orang-orang yang kuno dan kolot tersebut? Orang-orang bungu tersebut, mereka menuduh sahabat Rasulullah SAW yang beriman serta mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai orang-orang yang kolot, orang-orang yang kuno, orang-orang yang bodoh. Ya. Ya. Ala innahum musbah walakin la yusuf. Padahal kata Allah SWT, justru mereka lah orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak sadar. Ya, waliyadzubillah. Ini sama. Mereka mengaku kami yang memperjuangkan Islam. Bagaimana Islam ini diterima semua orang. Ya, inilah Islam kami. Melegalkan homoseksual, melegalkan lesbian, melegalkan murti, riddah, murtad dan lain sebagainya. Seperti itu. Semua syariat Allah SWT tidak digubah. Ya, masalah warisan, bahwasanya Al-Quran itu sudah ketinggalan zaman. Lihat lisannya mereka seperti itu. Ya. Masalah poligami dan lain sebagainya disuarakan. Masalah kesetaraan gender dan lain sebagainya, yang semuanya bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dengan bingkai bahwasanya kami adalah Islam modern atau Islam liberal, waliyadzubillah. Apa itu kalau bukan kemunafikan? Mengaku mengajak kepada keislaman, tapi apa yang di lisannya dan apa yang ada di hatinya lebih parah lagi. Iya. Kalau munafikin di zaman Rasulullah tidak terlalu terang-terangan. Ya, munafikin zaman sekarang itu luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, wa qismun ada' al-amanah fi dhahirihi wa batinihi wa sirrihi wa alanihi wa al-musyrik. Kelompok yang menyia-nyiakan amanah lahirnya, batinnya sama saja. Mereka adalah orang musyrik, orang-orang kafir. Yang ketiga, qismun hafidzul amanah fid dhahir wal batin wasir wal alan wa hum ahlul iman. Kelompok yang ketiga adalah kelompok kaum mukminin yang mereka menjaga amanah secara lahir maupun batin, dan mereka adalah ahlul iman. Ya kan, Allah tadi katakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, inna aradnal amanah ala samawati wal ard wal jibal fa abaina yahmilnaha washaqna minha wa amal insan innahu kana zalumun jahula. Kami telah menawarkan amanah terhadap langit-langit dan bumi serta gunung-gunung, mereka menolaknya untuk memanggul atau memikul atau mengemban amanah tersebut. Mereka khawatir dan sekonyong-konyong manusia mengembannya, berusaha untuk memikulnya. Padahal manusia itu makhluk yang penuh dengan kezaliman dan kejahilan, kebodohan. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah sebutkan yu'adzibullahu munafiqin, agar Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang munafiqin, orang-orang yang mengaku mengemban amanah, mengaku membawa iman dan Islam. Allah azab mereka. Kenapa? Karena mereka dusta terkala mereka mengaku mengemban amanah. Ya. Zahirnya saja mereka mengajak kepada keislaman, tapi hakikatnya cuman permainan kata-kata, hiasan kata-kata, mereka berjuang untuk Islam. Padahal mereka berjuang untuk kekafiran. Ini kelompok yang kedua, memang dari awalnya mereka tidak mau. Ya, mereka ingkari amanah. Ini lebih mending, mereka lebih gentleman. Orang-orang kafir, kami anti Islam sama sekali, anti iman sama sekali, anti Al-Quran dan anti sunnah sama sekali, anti Nabi Muhammad SAW, Nabi palsu itu. Ya, gentleman mereka, lebih baik. Makanya siksaannya di neraka jahanam lebih ringan dibandingkan siksaannya orang munafikin. Ya, dengan kedustaan mereka mengatakan kami mengaku iman, kami mengajak kepada keislaman, tapi hakikat yang mereka dakwakan adalah sama saja, sama-sama mengajak kepada kekafiran. Tapi mereka pintar berkamuflase. Mana yang lebih berbahaya? Ya, jelas berbahaya orang-orang munafikin. Lebih jelas, makanya yang paling banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu lebih banyak tentang membongkar makar-makar orang-orang munafikin yang mengaku mengajak kepada keimanan dan keislaman, tapi hakikatnya itu adalah kekafiran dan kekufuran. Waliyadzubillah. Nah, kelompok yang ketiga, Allah katakan tadi wa yatuballahu al-mu'minu wal-mu'minat. Di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa yatuballahu al-mu'minu wal-mu'minat? Agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang mukminin dan mukminat. Ya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah Subhanahu wa taala kedepankan hakikat taubat. Allah kedepankan hakikat pengampunan. Kenapa? Karena amanah ini sangat berat. Orang-orang mukmin dan mukminah berusaha untuk mengembannya. Walaupun kadang-kadang terjatuh ke dalam kehilafan, walaupun kadang-kadang terjatuh ke dalam kesalahan, mereka kembali rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa itu wallahu mukminu mukminat. Dan Allah terima taubat hamba-hamba kaum mukmini dan mukminat atas amanah yang mereka emban, yang pasti tidak mungkin bisa murni 100%, tidak ada celah dan kesalahan. Pasti ada kesalahan. Pasti ada kesalahan, tapi mereka tetap berada di atas jalur yang lurus, yaitu konsisten di atas keimanan dan keislaman. Walaupun kadang-kadang pasti ada kesalahan, ya, kanan dan kiri. Ya. Akan tapi Allah terima, karena mereka jujur dalam mengemban amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wa minal amanah, dan salah satu bentuk amanah hibdun huquqil ibad. Salah satu bentuk amanah, ya, tadi itu amanah yang terbesar. Ya, amanah yang terbesar yaitu agama Allah Subhanahu wa taala yang berupa tauhid dan syarat Islam. Salah satu bentuk amanah yaitu menjaga hak-hak sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, diberi titipan dan lain sebagainya, mereka jujur. Diberi titipan harta orang untuk dikelola dan lain sebagainya, mereka jujur. Walau ma'hum thima tuminu alaihi min aqwalin wa masalih wa manafi' wa nadzalik. Dititipin amanah berupa perkataan maupun kemaslahatan dan kemanfaatan, mereka jujur, mereka tunaikan sesuai dengan amanahnya. Wa hawasul insan kullu amanah. Dan seluruh anggota tubuh yang ada pada manusia itu titipan. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mata itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, bukan punya kita. Telinga titipan Allah Subhanahu wa taala, bukan punya kita. Pendengaran, hati, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dititipkan kepada kita. Wallahu sa'iluhu yaumal qiyamah, dan nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang dititipkan tersebut. Jadi kan kita tidak boleh menyia-nyiakan. Kalau kita dititipin amanah, kita harus jaga. Ya. Kenapa kita terima amanah tersebut? Ya. Kenapa? Kalau kita sia-siakan, berarti kita yang bertanggung jawab atas amanah tersebut. Atau kita gunakan tidak pada tempatnya. Yang semestinya diperuntukkan kepada kemaslahatan, kita peruntukkan kepada kemafsadahan. Sehingga apa? Sehingga akan diminta pertanggungjawaban atas amanah yang ditujukan kepada kita. Demikian juga seluruh anggota tubuh kita. Mata kita, Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, yang dia merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, agar mata kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mata kita menghayati, membaca kalamullah Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat kepada perkara-perkara yang dihalalkan. Tatkala mata tersebut tidak disesuai dengan pada tempatnya, tidak amanah, kita serahkan kepada hal-hal yang Allah haramkan, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban. Demikian juga perkataan kita, lisan kita, semestinya diucap, dilantunkan Al-Quran dengan lisan tersebut. Ya. Al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar dengan lisan tersebut. Kemudian zikir kepada Allah SWT, istighfar, itu semestinya amanahnya. Ya, berkata yang baik, ya. Atau kalau tidak diam, kata Rasulullah SAW. Dan terkala lisan yang dia merupakan titipan Allah SWT, kita lepaskan kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT, nanti Allah akan minta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Ya, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Iya. Mata digunakan untuk apa? Pendengaran digunakan untuk apa? Hati digunakan untuk apa? Itu amanah titipan Allah SWT. Harus digunakan pada tempatnya sesuai dengan kehendak Allah SWT, sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa maluhu amanah indahu. Dan bahkan harta yang ada pada kita yang kita cari, itu kan rezeki dari Allah SWT. Karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya. Ini adalah amanah titipan Allah SWT juga. Dan nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban di hari kiamat, kemana harta tersebut diinfakkan. Kemana harta tersebut diinfakkan. Waladuhu amanah. Dan anak yang dititipkan kepada kita, itu pemberian Allah SWT. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah kita menyia-nyiakan anak yang Allah titipkan kepada kita? Ataukah kita benar-benar bertanggung jawab atas anak yang Allah titipkan kepada kita? Masalah pendidikannya, masalah lahir dan batinnya, fisiknya, pengajarannya dan lain sebagainya, pengasuhannya. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sia-siakan? Nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianati Allah dan Rasulnya, sehingga kalian mengkhianati amanah-amanah yang dititipkan kepada kalian dalam keadaan kalian mengetahui. Ketahuilah, sesungguhnya harta yang ada pada kalian, anak-anak yang ada pada kalian, itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha indahu ajrun amin. Dan pada sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Jadi anak, harta yang ada pada kita itu ibtila, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hal yu'ti ma'tumina alaihi min mal awalat awari dalika. Apakah kita menunaikan apa yang dititipkan kepada kita dari harta atau anak atau maksud lainnya daripada perkara-perkara yang dititipkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min akhlaqil muslim an-nasikh ri'ayatul amanah wa hifdhuha wal inayah biha bima'na al-khas wal 'am. Dan termasuk akhlak yang mulia, akhlak seorang muslim yang mulia, yaitu menjaga amanah dan memperhatikannya serta menunaikan sesuai pada tempatnya dengan makna yang khusus maupun dengan makna yang umum. Makna yang khusus tadi ingin sebutkan secara spesifik, ada makna yang umum agama secara keseluruhan. Faqala rahimahullah, Kemudian berkata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, wal afaf, serta menjaga diri. Salah satu akhlak yang mulia yaitu menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Bitanyadnubil haram wal asam wal fawahish. Menjaga diri dari perkara yang haram, menjaga diri daripada perkara dosa, menjaga diri dari segenap fawahis, dosa-dosa yang berkaitan dengan perkara seksual. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat 33, wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan hendaklah orang yang belum sanggup menikah, dia menjaga diri untuk tidak terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah berikan kecukupan kepadanya. Wa man la yatamakkan minan nikah alai bil afaf wal budu anil haram ta'atan lillah wa tahqiqan li taqwa. Barang siapa yang belum sanggup dan belum diberikan kesempatan untuk menikah oleh Allah Subhanahu wa taala, alaihi bil afaf, wajib baginya untuk menjaga diri, ya, menjauhkan diri daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendekatkan diri, nyerempet-nyerempet dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Harus menjauhkan diri. Harus menjauhkan diri, jangan mendekati, apalagi terjatuh ke dalamnya. Mendekati saja haram, apalagi terjerumus ke dalamnya. Makanya Allah tidak mengatakan janganlah kalian berzina, bukan. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan wala taqrabuz zina, janganlah dekati zina. Artinya mendekatinya saja itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diharamkan khalwat berdua-duaan antara laki dan perempuan, haram hukumnya. Tanpa wali, tanpa mahram, itu haram hukumnya. Sekedar berdua-duaan saja, padahal belum terjatuh ke dalam zina yang akbar, tapi itu sudah haram. Demikian juga waliyadzubillah, yang paling parah di masa sekarang ini adalah medsos itu, Facebook, ya, WhatsApp, itu waliyadzubillah bala sangat menakutkan dan menyeramkan. Ya, betapa banyak rumah tangga yang hancur dengan Facebook, dengan WhatsApp, dengan alat-alat yang lain, komunikasi yang lain, dikarenakan nyerempet-nyerempet. Awalnya cuma nyerempet-nyerempet. Ya. Awalnya cuma nyerempet-nyerempet, akhirnya terjatuh ke dalam perkara zina wal iyadzu billah. Maka di sini Allah SWT katakan wala taqrabuz zina. Yang demikian putus, jangan dekati, jangan buka celah-celah, walaupun cuman istilahnya say hello atau ucapan assalamualaikum. Ya, assalamualaikum itu sunnah, tapi kalau bisa mengantarkan kepada fitnah maka jadi haram hukumnya. Haram hukumnya. Kan saya cuman ucapkan assalamualaikum ustaz, enggak bisa. Jadi kita tahu, terkala kita mengucapkan assalamualaikum, bukan setan bermain situ. Ah, lihat kamu dapat perhatian diucapin assalamualaikum. Walaupun cuma sekedar mendoakan, kalau doa tersebut bisa mengantarkan kepada fitnah, ya, wah kamu dapat perhatian didoain. Nah, kan setan bermain waliyadzubillah. Ya. Ini tutup celah tersebut. Nah, kalau mau ucapin salam, ucapin doa, kenapa harus sama si fulan atau si fulana? Cari yang lain. Ya. Yang jelas-jelas halal, orang tua kita masih ada, adik kita masih ada, saudara kita masih ada. Ya. Kenapa harus perempuan yang ajnabiyah atau laki-laki yang ajnabi? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ya, kita berlindung kepada Allah SWT dari godaan syaitan. Ya. Yang bisa mengantarkan kita, kan saya cuma nasihat. Enggak, nasihat sudah banyak yang menasihatin. Ya. Tapi kenapa harus si fulan atau si fulanah yang dinasihatin? Kalau bukan ada udang di balik bakwan. Ya, ini waliyadzubillah. Ya, ini hati-hati. Karena itu bisa mengantarkan kepada zina. Makanya Allah katakan wala taqrabuz zina. Jangan menipu perasaan. Jangan menipu perasaan. Allah SWT Maha tahu. Ya. Dalilnya untuk menasihati, tapi padahal yang demikian menjerumuskan ke dalam perkara dosa besar. Waliyadu billah. Iya. Wa man lam yatamakkan minan nikah. Barang siapa yang belum diberikan kemungkinan, kemampuan, kesanggupan untuk menikah, maka hendaklah dia menjaga diri, menjauhkan diri daripada perkara yang diharamkan oleh Allah SWT dalam rangka mentaati Allah, dalam rangka mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan demikian juga malam yaqu indahu mal falyata'affaf. Demikian juga salah satu bentuk iffah, afaf, siapa yang tidak diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, adalah dia menjaga dirinya. Qanaah, enggak melirik harta orang lain untuk memintanya, apalagi mencurinya. Memintanya saja seorang mukmin yang afif itu menahan diri untuk tidak kepingin, apalagi minta, apalagi nyolong. Sekedar kepingin saja Allah SWT batasi. Enggak ada istisraf nafs. Tidak, jangan ada kepingin-kepingin seperti itu. Apalagi nyindir-nyindir untuk minta, apalagi minta dengan terang-terangan, apalagi mengambil tanpa hak, mencuri misalnya. Ya, minta-minta saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi mencuri. Wabil hadis, wa man yastafib yu'ifahullah. Barang siapa yang berusaha untuk menjaga diri daripada perkara yang diharamkan Allah, daripada harta yang bukan haknya, maka insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Ya. Panas Allah al-afiyah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-iffah, menjaga diri daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan kehormatan maupun harta. Qala rahimahullah, berkata Syekh rahimahullah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmatinya dan rahmat yang luas, wal haya. Kemudian salah satu bentuk akhlak yang mulia adalah rasa malu. Wa huwa khuluqun adzim wa wasfun karim. Yatahalla bil mu'min, akhlak yang mulia, sifat yang sangat agung. Seseorang berhias diri dengan rasa malu. Rasa malu yang seperti apa? Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa malu yang hajazahu an kulli khuluqin dani. Rasa malu yang mencegah dia dari akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang hina. Wasaqau ila kulli khuluqin fadil. Dalam pada itu, rasa malu tersebut mengantarkan dia kepada akhlak yang mulia. Fa innal haya khairun kullu. Hakikatnya rasa malu yang seperti itu mengantarkan kepada kebaikan semuanya. Al haya khairun kullu. Jadi rasa malu itu kebaikan semuanya. Walayati labi khair, rasa malu yang seperti ini tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Wa idza nuzial haya minal mar'i faraqal khair. Apabila tercerabut rasa malu dari seorang hamba, maka dia akan terjauh daripada kebaikan. Wa man lam yubali biha tirtabaka min syar aw fasad. Sehingga dia tidak peduli lagi apa yang dia lakukan, apakah ini kerusakan atau fasad, dia tidak peduli lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastai fasna' ma syi'ta." Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud Al-Badri, bahwasanya salah satu ungkapan kenabian yang biasa diucapkan orang-orang itu, "Idza lam tastai fasna' ma syi'ta." Apabila engkau sudah tidak punya malu lagi, terserah engkau mau berbuat apa saja. Ini kata Rasulullah SAW, kalimat kenabian. Kalimat kenabian yang menyebar di kalangan manusia. Artinya, yang namanya manusia itu punya rasa malu. Sehingga menahan diri untuk tidak berbuat sesukanya. Kalau sudah tidak ada rasa malu lagi, ya terserah mau ngapain. Karena ulat malunya sudah putus. Ya. Sudah tidak punya rasa malu lagi. Ya, sudah tidak punya rasa malu lagi. Wa adamul haya sya'nan. Rasa malu yang seperti apa ini? Rasa malu itu bertingkat-tingkat. Derajat malu yang paling tinggi derajatnya al-haya'u min rabbil alamin wa khaliqil khalq ajmain. Rasa malu yang paling tinggi tentu saja malu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, sang pencipta makhluk semuanya. Bentuknya misalnya apa? Wa min haya' min Allah. Misalnya contoh rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh rasa malu kepada Allah, Alla yaraqallahu haitsu nahaka bal takunu fi kulli waqtika hayyan min rabbik jalla wa ala jalla fi ula fala taghshal haram wa la tartakibul atham haya'an minhu subhanah fa innahu muttali'un alaik la takhfa alaihi minka khafiyah. Bentuk rasa malu kepada Allah seperti apa? Yaitu jangan sampai Allah melihatmu terjatuh ke dalam perkara yang Allah larang. Malu kita. Dan dalam kita setiap waktu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang lihat kita ini. Fala takhshal haram, janganlah kita mengerjakan perkara yang haram. Janganlah kita melakukan dosa dalam rangka mewujudkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini malu yang paling mulia. Kenapa? Karena Allah melihat kita. Muttaliun alaik, Allah Maha tahu apa yang terjadi pada kita. Sehingga apa? La takhfa alaihi minka khafiyah. Sehingga tidak ada yang sanggup kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tersembunyi di relung hati kita Allah Maha tahu. Apalagi yang sudah terlanjur keluar. Apalagi yang terlanjur kita ucapkan atau kita perbuat. Yang masih kita rencanakan Allah sudah tahu. Semestinya rasa malu itu mulai dari dalam. Baru ada keinginan, ingat, sadar Allah memperhatikannya. Apa tidak malu sama Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, baru sekedar rencana itu Allah sudah tahu. Jangan dibiarkan bablas kemudian terucap, apalagi terlaksana dengan anggota badan, diperbuat. Itu sudah hilang rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya ketika ada kerentak, ketika ada keinginan di hatinya, itu langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Malu dulu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum malu kepada orang lain, sebelum malu kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, idza khalautad dahra yauman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu. Ya, dikatakan oleh salah seorang ulama membuat syair, idza khalautad dahra yauman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu. Ini dihafal. Idza khalautad dahra yauman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu. Ya. Apabila engkau merasa sendirian, tidak ada yang mengamati, tidak ada yang memperhatikanmu, jangan sekali-kali engkau terbersit, oh, tenang aja ya, tidak ada yang lihat. Jangan sama sekali seperti itu terbesit. Katakanlah kepada hatimu, alayya raqibu, bahwasanya dalam pada ini pun Allah tetap memperhatikan. Iya. Jadi jangan sekali-sekali terbesit ketika kita sendirian, ketika tidak ada yang memperhatikan, ketika tidak ada yang melihat, oh tenang. Tidak bisa. Karena setiap saat kita ada yang melihat dan memperhatikan, bukan cuma sekedar melihat, tapi memperhatikan dan mencatat, ya. Ada serta akan memintai pertanggungjawaban. Wa mil haya minallah. Salah satu bentuk rasa malu kepada Allah, ayahfadal mar'u hawasahu wa jawarihahu. Hendaklah seseorang menjaga panca indranya, menjaga anggota tubuhnya, wa yahfadha batnahu wa jawfahu min idkhalil haram. Hendaklah dia menjaga perutnya jangan sampai masuk ke dalam perut tersebut makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis, walakin istihya min Allah haqqal haya. Apabila seorang itu betul-betul malu kepada Allah, antahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa, hendaklah dia menjaga otaknya, hendaklah dia menjaga kepalanya dan apa yang dipikirkan oleh kepala tersebut. Iya. Sekaligus dia menjaga mata karena mata ada di kepalanya. Wal batna wa ma hawa, dan hendaklah dia jaga perutnya. Jangan sampai masuk ke dalamnya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal tadzkuril mauta wal bilal. Hendaklah dia senantiasa mengingat kematian. Hendaklah dia senantiasa mengingat kematian dan hal-hal yang membinasakan. Sudah habis. Renungkanlah bahwasanya masing-masing kita akan tiba masanya. Camkanlah dan pikirkanlah ke setiap hari kalau bisa ada waktu. Ya, ada waktu untuk memikirkan kematian. Ya. Camkan. Ini sudah berapa umur? Sudah berapa hari lagi? Tinggal berapa jam lagi kita hidup? Camkan yang demikian. Dan ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhiru min dzikri hadhi min ladzat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah untuk mengingat kematian. Perbanyak. Makanya dianjurkan untuk ziarah kubur supaya ingat kematian. Ya, kuntunahaitukum an ziaratil kubur. Dulu akunya melarang kalian untuk ziarah kubur. Kalau sekarang fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Adapun sekarang silakan kalian ziarah kubur dalam rangka mengingatkan kepada akhirat. Ya. Jadi ziarah kubur tujuannya mengingatkan kepada kematian. Ingat itu akan kematian. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih tentang ketika beliau ditanya siapa manusia yang paling cerdas, siapa manusia yang paling pintar, kata Rasulullah SAW, asyadduhum dzikran lil maut wa aktsaruhum isti'dadan lahu. Bahwasanya manusia yang paling cerdas adalah manusia yang paling banyak mengingat kematian dan bersiap diri untuk menyongsong kematian. Jadi berbekal diri. Jadi kematian harus ada bekalnya, yaitu dengan amal soleh dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Ini kasih waktu. Setiap hari usahakan ada waktu kita untuk mengingat kematian, sehingga kita banyak-banyak beramal soleh, zikir, istighfar dan lain sebagainya. Wa man arada al-akhirah taraka zinatad dunya. Barang siapa yang betul-betul dia kepingin akhirat, hendaklah dia meninggalkan perhiasan duniawiyah. Ya. Jangan berlebih-lebihan dalam perkara duniawiyah. Tinggalkan perhiasan duniawiyah. Ya, perhiasannya kan tidak penting perhiasannya. Yang penting kita bisa bertakwa kepada Allah, kita bisa sholat, kita bisa melakukan perkara-perkara yang Allah SWT wajibkan. Wa yadkhulu fil haya min al ibad al bu'du anit ta'amulat as-sayyi'a wat tasarrufat al mushina wal akhlaqiyat al madhmuma fa innaha kullaha tatanafa ma'al haya. Dan salah satu bentuk rasa malu adalah malu kepada sesama hamba-hamba Allah SWT, sehingga rasa malu tersebut menjauhkan kita dari akhlak muamalah yang tidak baik. Bermuamalah, bersosialisasi, bergaul satu sama lainnya terhadap sama-sama hamba-hamba Allah SWT ini dengan akhlak yang mulia, sehingga dia terjauh daripada akhlak-akhlak yang mengantarkan kepada kebencian dan permusuhan serta hal-hal yang menyakitkan hati satu sama lainnya. Fa innaha kullaha tanahumul haya. Karena yang demikian bertolak belakang dengan rasa malu. Qala rahimahullah wa syaja'ah. Kemudian akhlak yang mulia berikutnya adalah keberanian. Wa syaja'ah bi mautina as-sahih izun wa falah. Keberanian di sini adalah pada tempatnya, dan dia akan mengantarkan kepada kemuliaan. Keberanian pada tempatnya. Wa amma fi ghairi mautinihi sahih fa huwa tahawurun wa halaq. Tapi keberanian tidak pada tempatnya itu namanya ngawur. Ya, mati konyol. Itu keberanian tidak pada tempatnya. Ya, seperti apa? Ya, teror-teror itu. Teroris-teroris itu. Itu keberanian tidak pada tempatnya. Akhirnya apa? Akhirnya tahawur wa mati konyol. Tahawur itu ngawur dan kebinasaan semata. Tapi keberanian pada tempatnya. Jihad ya harus jihad yang syar'i. Jihad yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jihad yang benar. Jihad dengan imam yang benar. Bukan dengan imam-imaman, bukan dengan imam jadi-jadian. Ya, imam yang resmi, yang dibaiat oleh kaum muslimin. Wa syaja'atul mu'min nabi'atun min imanihi. Dan keberanian seorang mukmin itu muncul dikarenakan keimanannya. Muncul dikarenakan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul dikarenakan kekuatan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak takut kecuali kepada Allah. Tidak khawatir, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencari kemuliaan, tidak cari kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keberanian yang seperti ini. Sebagaimana keberanian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat Rasulullah SAW tidak ada rasa takut sedikit pun ya, akan yang namanya kematian. Ya, karena pertama mereka yakin sudah tawakal, maksudnya kematian sedikit sudah ada ajalnya, sudah ada waktunya. Sehingga kita lihat bagaimana Khalid bin Walid sudah berapa puluh pedang putus ketika dia memimpin pasukan dalam berjihad. Ya, matinya ya di atas kasur juga. Ya, menangis dia. Terkala ketika sampai tuanya meninggal pengen mati syahid, ternyata matinya tetap di atas kasur. Ya, yang demikian itu ajal dari Allah SWT. Ada orang baru sekali ikut berjihad, baru masuk Islam, tapi mati syahid. Itu ajal juga dari Allah SWT. Sehingga apa? Sehingga apa yang ditakutkan? Apa yang ditakutkan? Nah, selama seseorang berada di atas al-haq, selama seorang berada di atas kebenaran, maka kenapa harus takut? Jangan mundur selangkah pun. Terkala seorang yakin di atas kebenaran, yakin di atas syariat Allah SWT, tidak ada rasa takut sedikit pun. Jangan mundur sejengkal pun. Iya, tapi betul-betul di tempat yang benar, itu namanya keberanian. Selama di atas al-haq, tidak ada kata mundur sejengkal pun. Wa ya kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebagaimana berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, as-sayyi'ah tahmilu ala izzatin nafs wa ithari ma'alil akhlaq wasyam wa alal badal wan nada alladhi wasyatu nafs wa quwwatuha ala ikhrajil mahbub wa muqaratiha wa tahmilu ala. Jadi keberanian yang benar, keberanian yang benar berarti ada keberanian yang salah, tidak pada tempatnya. Tapi keberanian yang benar, yang pada tempatnya, itu mengajak seseorang untuk senantiasa memiliki jiwa yang mulia. Jiwa yang mulia. Sehingga apa? Dia mengutamakan akhlak-akhlak yang mulia, sifat-sifat yang mulia, sehingga mengantarkan dia untuk dermawan. Gampang dia untuk berbagi, berbagi tenaga, berbagi waktu, berbagi harta, dia berani. Ini akhlak yang mulia, yaitu keberanian. Dia tawakal kan sama Allah Subhanahu wa taala, rezeki sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gampang baginya mengeluarkan apa-apa yang dia cintai. Dia lepaskan gampang. Ya, makanya penakut itu identik dengan bakhil. Ya. Tapi orang yang berani itu identik dengan dermawan. Iya, karena dia berani mengorbankan jiwa dan raganya, aja berani. Jiwa dan raganya dia berani untuk dikorbankan, apalagi cuma harta bendanya. Iya. Itu orang berjihad kan seperti itu. Makanya orang yang berjihad itu harus berani. Membela agama Allah SWT harus berani mengorbankan jiwa dan raga, apalagi cuma mengorbankan harta dan benda. Tapi orang yang penakut, jangankan orang yang pengecut, jangankan jiwa dan raga, harta benda dia tahan-tahan, sehingga dia tidak berani di atas al-haq. Wa tahmilu ala kadzmil ghaiz wal hilm. Dan keberanian ini yang terpuji, bukan kengawuran. Ya, kalau yang tidak terpuji tadi kengawuran. Kalau yang terpuji, keberanian yang terpuji ini mengantarkan seseorang untuk bisa meredam amarah. Jadi orang yang dikatakan berani itu bukan gampang marah, gampang tersinggung, gampang emosi. Ya, bukan. Tapi justru orang yang berani dia bisa meredam amarahnya. Dirinya saja dia bisa kalahkan, apalagi orang lain. Ya, ini dirinya saja dia tidak bisa kalahkan, apalagi orang lain. Ya, jadi seorang yang pemberani itu dia bisa meredam amarahnya dan tenang beberapa saat. Fa'innahu bi kuwati nafsi wa sajati yumsiku ananahu. Sehingga orang yang pemberani dengan kekuatan jiwanya dan keberaniannya dia bisa mengontrol dirinya. Ya, dirinya terkontrol. Wa yaqbauha bil jamiha min an-nazq wal batsh. Sehingga dia bisa menahan emosinya untuk berbuat arogan, untuk berbuat hal-hal yang tidak terpuji. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu bisru'ah innama syadidu alladhi yamliku nafsuhu al-ghadab. Orang yang kuat, kata Rasulullah, orang yang berani, yang kuat dan berani itu bukan jago gulat atau jago secara fisik, bukan itu. Tapi orang yang kuat lagi pemberani itu adalah ciri-cirinya dia bisa mengontrol dirinya ketika dia emosi. Dia redam emosinya, dia kontrol sehingga dia tidak lampiaskan kepada hal-hal yang tercela. Wa huwa haqiqatu syaja'ah. Inilah hakikat keberanian. Efeknya, efek keberanian. Wa hiya malakah yaqtadiru bil 'abd 'ala qahri khasmihi. Yaitu kemampuan seseorang untuk mengontrol dan mengalahkan musuhnya. Ya, musuh yang harus kita kalahkan hawa nafsu kita dulu. Musuh yang harus kita kalahkan setan yang ada di dalam diri kita. Ini dikalahkan dulu sebelum mengalahkan orang lain. Di mana-mana itu berperang dengan emosi yang meluap-luap, itu yang akan keluar cuman kengawuran saja, ketidakjelasan dan tidak tertuju kepada sasaran. Ya kan, filosofinya kan seperti itu, filosofi bela diri kan seperti itu. Orang harus bisa mengontrol dirinya supaya suatu saat dia bisa menghindar, dia bisa menghindar, dia bisa memberikan pukulan-pukulan yang tepat, bukan dengan orang yang meledak-ledak. Sehingga apa? Sehingga tenaganya tidak berisi, sekali dipukul langsung pingsan, disentil baru langsung pingsan, karena emosi meledak-ledak, tidak pada tempatnya. Bahkan bisa mati stroke mendadak. Ya. Ya kan banyak itu. Meledak emosinya pengen mukul, baru mukul sekali dia yang mati. Dia yang mukul, dia yang mati. Ya kan? Itu bukan sedikit itu. Karena tidak bisa mengontrol emosinya. Waliyadzubillah. Qala rahimahullah ta'ala wal qarab. Termasuk akhlaknya mulia adalah kedermawanan. Wal karam annahu yatanawal badral mal was saha wal ata fa innahu yatanawal bi umil akhlaqal karimah. Kedermawanan ini mencakup murahnya seseorang dalam memberikan harta yang ada padanya, juga mencakup semua akhlak yang mulia. Fa inna min karamil muslim min ikhwanihi. Bentuk kedermawanan seorang muslim terhadap saudaranya yaitu dia bermuamalah yang baik satu sama lainnya. Bermuamalah yang baik satu sama lainnya. Bersosialisasi, bergaul yang baik satu sama lainnya. Wa maddu yadil musa'adalah, dan siap setiap saat untuk bisa membantu orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Ya. Wa mu'amalatum bil mu'amalah thayyibah, dan siap setiap saat tampil bergaul dengan akhlak yang mulia. Wa yadkhulu fil karam, termasuk perkara-perkara karam adalah infak. Ya. Badal wassakha wal jud, kedermawanan, kebaikan. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat At-Taghabun ayat 16, wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terhindar daripada kebakhilan yang ada pada dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Wal falah fil karam wal halak usho, justru keberuntungan, kemuliaan, keberhasilan, kesuksesan itu dengan kedermawanan. Justru kehancuran, kebangkrutan, kebinasaan dengan jiwa yang kikir lagi pelit. Ya, lihat saja. Suatu saat Allah SWT akan hancurkan, a'udzubillah wal iyadzubillah, orang-orang yang ada, yang di hatinya itu selalu terbelenggu dengan sifat kekikiran dan kebakhilan. Ya, wal iyadzubillah. Ya. Minimal hilang berkahnya. Ya. Tapi orang yang Allah berikan, Allah karuniakan kedermawanan, Allah akan berikan keberkahan di hartanya, di waktunya, di umurnya, ya, di semua sendi-sendi kehidupannya. Makanya Allah katakan, "Umayyukashuha nafsi faulaika hum muflihun." Barang siapa yang terjaga dari sifat bakhil, barang siapa yang terhindar dari sifat kikir, maka sungguhnya mereka adalah orang-orang yang betul-betul beruntung, orang-orang yang betul-betul sukses, orang-orang yang betul-betul mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Qala rahimahullah wal wafa, termasuk akhlak yang mulia adalah wafa, yaitu menunaikan janji. Bima yaltazim, menunaikan janji atau menunaikan kesepakatan. Bima yaltazim min uhud au uqud, menunaikan kesepakatan, menunaikan janji, menepati janji. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Aufu bil uqud," dalam surah Al-Maidah ayat yang pertama, tunaikanlah perjanjian, ya, tepatilah perjanjian dan kesepakatan. Fahuwa yafi bima ahada alaihi, dia menunaikan atau menyepakati apa yang telah disepakati, tidak ingkar. Wa bima aqada nafsa alaihi, wa bima aqada nas alaihi, dia menepati apa yang telah dibuat perjanjian bersama orang. Termasuk perjanjian yang harus ditepati, uqudun nikah, perjanjian akad nikah, itu kan harus ditepati. Apa aja konsekuensi-konsekuensinya? Ya, konsekuensi-konsekuensi dari pernikahan. Itu yang harus lebih ditepati. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa aqadtum mitsaqan ghalidha. Tatkala seorang mengikat janji pernikahan antara suami dan istri, istri dan suami, itu adalah ikatan yang kuat kata Allah Subhanahu wa taala yang harus dipenuhi. Wa uqudul bai' wa syira', demikian juga menepati transaksi jual beli. Wa jami' ta'amulat, demikian juga menetapi menyepakati tidak ingkar terhadap semua bentuk ta'amul, muamalah antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Pemin sifatil muslim, dan merupakan sifat seorang muslim, perhiasan seorang muslim, akhlak seorang muslim, annau min ahlil wafa, mereka itu menepati janji dan tidak ingkar janji, menepati kesepakatan dan tidak mengingkari serta mengkhianati kesepakatan. Qala rahimahullah wa naza'an kulli ma haramallah. Ya. Termasuk mensucikan diri dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Al-akhlak yang mulia. Menjaga diri untuk tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Mubaidan nafsahu anhu. Menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang diharamkan Allah. Ya, jadi ada bentuk menjauhkan diri. Kenapa? Khaufan minallah ta'ala. Karena takut kepada Allah. Alhamdulillah. Karena takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Wal muslim nazih. Seorang muslim itu orang yang berbersih diri. Berbersih diri lahir dan batin. Jadi bukan lahirnya saja dia harus bersih, tapi batinnya juga harus bersih. Dia bersih diri daripada perkara yang Allah haramkan. Berbersih diri daripada akhlak-akhlak yang tercela. Berbersih diri dari segenap perkara-perkara yang buruk, muamalah-muamalah yang buruk. Berbersih diri itsad an khulatul fasad, menjauhkan diri dari teman-teman yang buruk, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang mungkar, dalam rangka menjaga agamanya dan menjaga akhlaknya. Qala rahimahullah wasnul jiwar, dan berbuat baik terhadap sesama tetangga. Akhlak Islamiyah al-azimah, akhlak Islamiyah, akhlak seorang muslim yang mulia yang diwasiatkan oleh syariat, dan banyak sekali penekanannya, banyak sekali anjurannya, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, mazala Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Mazala Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Oh, ini luar biasa. Hadis di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar, kata Rasulullah SAW, mazala Jibril yusini biljar hatta wanantu annahu sayuwarrithuhu. Terus-terus malaikat Jibril berwasiat kepadaku, wahai Muhammad, wahai Nabi, ya, aku wasiatkan engkau untuk berbuat baik kepada tetangga. Terus-terus-terus tetangga-tetangga berbuat baik, hati-hati terhadap tetangga, hati-hati terhadap tetangga, jangan menyakiti, hati-hati terhadap tetangga, hendaklah berbuat baik, hati-hati terhadap tetangga. Terus-terus sampai-sampai kata Rasulullah, aku kira suatu saat malaikat Jibril akan dapat pesan dari Allah SWT bahwasanya tetangga itu akan dapat warisan dari tetangganya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa Islam memperhatikan kehidupan bertetangga, ya. Kehidupan bertetangga. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku sampai aku kira sepertinya suatu saat malaikat Jibril akan berwasiat supaya seorang tetangga kalau meninggal dunia mewarisi harta tetangganya. Itu luar biasa kan, sampai seperti itunya. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis tiga kali dia bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah seorang dikatakan beriman, demi Allah tidaklah seorang dikatakan beriman, demi Allah tidaklah seorang dikatakan beriman. Ya sahabat kan bertanya-tanya sampai tiga kali, ada apa nih? Siapa ya Rasulullah yang dikatakan tidak beriman? Kata Rasulullah, alladzi la ya'man jaruhu bawa'ikohu. Yang tidak beriman, tidak beriman kata Rasulullah SAW tiga kali dalam hadis tersebut, adalah orang yang tetangganya tidak pernah merasa nyaman dengan perlakuan tetangganya, selalu saja entah bising, entah muka yang sumpek, entah selalu saja ada hal-hal yang menyakiti tetangga sebelahnya. Boro-boro ucapan lemah lembut, boro-boro untuk saling menasihati, boro-boro untuk saling memberikan hadiah satu sama lainnya, yang ada cuman ribut terus. A'udzubillah. Ini kata Rasulullah tidak beriman, tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Tidak beriman seseorang yang apabila tetangganya tidak pernah merasa nyaman dari dia, terganggu terus karena satu dan lain hal, terganggu terus. Wa min husnil jiwar al-bu'du an adhiyatil jar. Bentuk, di antara bentuk berbuat baik kita kepada tetangga, ya, itu minimal tidak menyakiti tetangga, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Itu minimal. Minimal tidak menyakiti tetangga, perasaannya dengan perkataan maupun perbuatan. Minimal itu. Wa min husnil jiwar mu'amarat thayyibah. Ya. Kalau bisa, salah satu bentuk akhlak yang mulia terhadap tetangga adalah bermuamalah, bersosial, bergaul yang baik, menjaga hak-hak tetangga dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Apa yang dibutuhkan kira-kira, apa yang dibutuhkan tetangga, apa yang mestinya kita berikan kepada tetangga? Tetangga mungkin butuh waktu kita, tetangga butuh pertolongan kita, tetangga butuh harta kita. Jangan sia-siakan pahala yang besar tersebut. Sesuai dengan kemampuan. Kata Rasulullah SAW, musa'adatu zawil hajah sebetaqah. Kita tolong sesuai dengan kemampuan kita. Selama dia membutuhkan, kita tolong sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Rasulullah bersabda, wallahu fi auni abdi makan labu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya, apalagi tetangganya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasan mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka niscaya Allah SWT akan hilangkan kesusahannya kelak di hari kiamat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dia muliakan tetangga dengan kebaikan. Yang pertama, dia tidak menyakiti tetangganya, baik perkataan maupun perbuatan. Ya. Yang kedua, dia berakhlak yang mulia. Kemudian apa? Yang lebih mulia lagi daripada itu, tetangga sempat berbuat jelek kepada dia, dia baikin. Apa kata Rasulullah SAW? Laisal wasil bil mukafi. Ya, sebelumnya Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qatil. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persahabatan, tali persaudaraan. Tidak masuk surga kata Rasulullah SAW. La yadkhulul jannata qatil. Orang yang memutus silaturahim, orang yang memutus persaudaraan, itu tidak masuk surga. Ya. Terus siapa yang dikatakan menyambung silaturahim. Kata Rasulullah, laisal wasil fil mukafi. Orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang balas-balasan. Ya, tetangganya kasih baru dia ngasih. Tetangganya senyum baru dia senyum. Tetangganya salam baru dia salam. Itu bukan menyambung silaturahim, kata Rasulullah SAW. Ya, tapi menyambung silaturahim itu man. Ya, idza qata tahu wasalak. Orang yang apabila engkau putus dia sambung. Itu. Tidak disalamin kita salamin. Tidak diberi kita beri. Tidak disenyumin kita yang senyum. Itulah hakikat orang yang menyambung silaturahim, kata Rasulullah SAW. Bukan balas-balasan. Kalau balas-balasan semua orang bisa. Iya kan? Ya namanya tabiat manusia dibaikin dia pasti balas baikin. Itu namanya balas-balasan. Bukan seperti itu hakikat silaturahim. Hakikat silaturahim, orang menyakiti kita kita baikin. Ini pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kepada tetangga. Iya. Apalagi kepada tetangga. Kita tidak dikasih hadiah, kita duluan kasih hadiah. Kita tidak disalam, kita duluan kasih salam. Kita tidak disenyumin, kita duluan kasih senyum. Inilah hakikat orang yang menyambung silaturahim. Akhlak mulia seorang muslim. Ya, ya Rasulullah SAW. Rasulullah benci terhadap keyakinan Yahudi. Tapi bagaimana kita lihat Rasulullah SAW terus berbuat baik kepada tetangganya yang Yahudi. Itu Yahudi loh. Dalam satu sisi, ya, Yahudi, tapi di sisi yang lain berbuat baik harus tetap, ya. Harus tetap untuk berbuat baik. Baik. Sudah masuk waktu zuhur ya. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya. Wabillahi taufik. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dan segenap kaum muslimin akhlak yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.